saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Ma'asal muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayun nasi abar? Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling harus aku berbuat baik?" Apa kata Rasulullah? "Ummuk, ibumu." Sampai ditanya lagi, kemudian ibumu, ditanya lagi ibumu sampai 3 kali, baru bapakmu. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, tidaklah seorang anak yang merawat berbakti kepada kedua orang tuanya dengan penuh taat dan ikhlas karena Allah, kecuali Allah akan membukakan 2 pintu surga. Tinggal milih, mau yang A atau yang B. Yang A ataupun yang B, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW ditanya, bagaimana kalau mereka dolim kepada anaknya? Mungkin tidak bertanggung jawab, mungkin tidak mengurusi, dan seterusnya. Apa kata Rasulullah? Wa in dhalama, walaupun mereka berdua berbuat dolim kepada kita. Karena dengan lahirnya kita dari rahim ibu kita, itu sudah cukup bagi kita untuk berbuat baik dan berbakti kepada mereka. Tanpa ibu kita, tanpa bapak kita, bagaimanapun kita hebatnya hari ini, bagaimanapun tingginya jabatan kita hari ini, mustahil kita akan ada di muka bumi ini. Maka perbuatan mereka dari semenjak kita dalam perut ibu kita sampai lahir saja, enggak lebih daripada itu, sudah wajib bagi kita dan cukup bagi kita untuk berbuat baik kepada mereka. Apalagi membimbing kita, mentarbiah kita, menjaga kita sehingga kita menjadi orang yang besar sebagaimana hari ini. Subhanallah, begitu besar kasih sayang orang tua, kasih sayang ibu. Sehingga pepatah mengatakan, tidak ada kasih sayang ibu itu yang usang. Kasih sayang ibu sepanjang masa, bagaimanapun anak ini, bagaimanapun bencinya tidak taatnya anak kepada orang tua, tapi orang tua kita selalu sayang kepada kita. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad, diriwayatkan di zaman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ketika beliau sedang tawaf di Ka'bah, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang menggendong ibunya untuk bertawaf. Setelah selesai, dia bertanya kepada Abdullah bin Umar, "Wahai Syekh, apakah perbuatanku ini menggendong ibuku ini selama aku tawaf, selama aku umroh?" Ada yang mengatakan hari haji, dari tempat satu tempat yang lalu digendong dalam punggungnya, sebagaimana perbuatan Uwais Al-Qarni Al-Yamani. Apa kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu? "Tidak. Wala bizahratin wahidah." Bahkan satu tarikan nafas, bahkan satu tarikan helahan nafas saat ibu kita melahirkan kita, itu pun tidak bisa terbalaskan bagaimanapun perbuatan kita. Subhanallah. Begitu besar, ma'asal muslimin, jasa orang tua kita, jasa ibu kita. Subhanallah. Ma'asal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga dengan video yang tadi ditayangkan memberikan motivasi untuk kita sadar, untuk kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita. Bagaimanapun besarnya kita, tidak mungkin kita lahir dari bongkahan batu. Bagaimanapun hebatnya kita, kita terlahir dari seorang ibu, dari bapak kita. Karena itu, ma'asal muslimin, Rasulullah SAW mengatakan, tidak bisa seorang anak itu membalas budi baik orang tuanya, kecuali jika dia mendapati orang tuanya dalam kondisi sebagai budak, kemudian dia beli dan dia bebaskan orang tuanya dari budak menjadi orang merdeka. Baru kata Rasulullah, bisa sedikit membalas budi baik orang tua kita. Demikian, semoga memberikan sekali lagi kesadaran, motivasi, semangat kita untuk sadar diri bahwa kita, bagaimanapun kondisi kita, hari ini kita jadi orang tua, hari kita menjadi seorang yang hebat, bahkan kita hari ini menjadi kakek, tapi kita lahir dari orang tua kita. Demikian semoga bermanfaat. Wafakna wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.